Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da'ama ba'd. Al-jawazim allati tajzimu fi'lain min haitsu ismiyatiha wa harfiyatiha tanqasimu ila kam? Ya khana Aba Numer. Al-Qismul Awal. Naam. Orang satu. Ayun. Wa isim bi ibi ala marato. Apa? Wa mahma. Nah, mahma. In harfun bittifa. Contohnya ya, Fana, Luqman. Mana fi'il syarat dan mana jawabnya? Fi'il syarat yasha. Nah, yang kedua adalah ma. Apa ini tadi ma ya Fana? Isim atau huruf? Apa Sofia? Isman bittifaq. Untuk apa dia? Asalnya untuk apa? Nah, untuk yang tidak berakal. Contoh? Matakul akul. Man. Untuk yang mana? Asalnya untuk? Akil. Bila akil. Kemudian dipakai untuk syarat. Misal? Man tukrim. Ukrim. Nah, mahma isim atau fi'il? Mahma isim alal asr. Nah, maknanya apa dia? Maknanya seperti? Seperti ma. Ma, man maya ego di akhir. Kemudian dipakai mana syarat? Contohnya? Mahma tu'tini utika alaihi. Utibka. Utibka alaihi. Idma. Isim atau fi'il? Abu Luqman. Urun. Harfun bittifak atau alal asah? Bittifak. Hah? Harun bittifak? La. Yang harfun bittifak itu in saja. Harfun alal asah. Contohnya. Dia seperti. Maknanya seperti in. Contohnya apa? Idmatakum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Ayun. Maknanya apa ini? Nah, maknanya? Ayun nak makan ini. Zaman? Kalau ayu to amin. Takul akul. Makan apa saja kamu makan? Aku makan. Zaman? Makan. Lah. Wah. Bihasabi ma yudhafu ilaih, sesuai dengan mudhaf ilaihnya, bisa untuk yang berakal, bisa yang tidak berakal, makan, zaman. Nah, sesuai dengan apa? Mudhaf ilaihnya. Baik, dan inilah isim yang isim syarat yang mu'rab. Baik, nakra at-tabi. Ikra ya Abul Usman. قال الشارح التابع. نعم. متى وهو اسم موضوع في الأصل للدلالة على زمان ثم دمنا دمنا نعم دمنا الشرط الثالث ونحو متى تقول أقول أقول Mata akul akul. Karena asalnya akul, ya. Kemudian dimatkan akul jadi akul. Wa mata misali ismu syartin jazimu jazimu takfit lain. Wa adi wa adai. Ada. Wa adai antil syarti wa ta'rifuni. Jawabuhu wa jawabuhu alamatul jazmi fil awal sukuni sukunu wa awal sukunu wa harfat wa hurrika fil kasri liltiqa isakinaini wa fisani hadfun nun nuni hadfun nun ni mudhofilah. Yang ketujuh dari penjazm dua fi'il mudhari adalah mata. Ini mata adalah ismun bittifaq. Pada asalnya dipakai untuk menunjukkan waktu. Kemudian dikandungkan padanya makna syarat. Kapan saja. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa? Abul Usman. Mata takut. Itu syarih. Musannif itu matan. Apa contohnya? Mata adu'il. Mata adu'il imam mata ta'rifuni. Nah, kapan saja aku meletakkan imamah, ya, kamu mengenaliku. Nah. Dan contohnya mata ta'kul akul. Kapan saja kamu makan, saya makan. Ini waktu. Ya. Maka mata pada contoh musannif adalah isim syarat. Penjazm dua fi'il mudhari. Sedangkan adok dalam contoh mata adok. Al-imamata ta'rifuni. Fi'il syarat. Ta'rifuni jawab dan jazaknya. Tanda jazmnya yang pertama yaitu adok adalah sukun. Diberi harokat kasroh karena bertemunya dua sukun. Adok dengan al-imamata. Nggak bisa dibaca. Maka di kasroh. Adu'il imamata. Tanda jazm yang kedua adalah dengan membuang nun. Ta'rifuni. Nah itu ada nunnya. Ya Pak Ishak. Lilwiqaya. Nun tanda rofaknya dibuang. Nun wiqanya tetap. Jadi aslinya apa? Ta'rifunani. Ya, ta'rifunani. Begitu. Tanda rofaknya dibuang, nun tanda rofak dibuang jadi ta'rifuni. Jadi nunnya itu bukan nun tanda rofak tapi nunul wiqayah. Nah, sami. Praya wesa. إلا أنه حرك بالتالي بالكسر لأجل Nah, yang kedelapan adalah ayana dan dia isim. Isim ala lafaz atau bittifak? Apa ishak? Bittifak. Semisal mata. Menunjukkan waktu ya, kapan saja. Nah, seperti contoh musannif. Contoh musannif apa? Ayana ta'dil bihi rihu tanjilid. Di mana kapan saja angin itu berhembus, kamu singgah. Nah, dan juga contohnya ayana ta'tini ukrimka. Kapan saja kamu datang kepadaku, aku memuliakanmu. Nah, mana fi'il syarat, mana jawabnya apa Nabila? Ta'tini ukrimka. Ayana ta'tini ukrimka. Mana fi'il syarat, mana jawabnya? Ta'ti. Ta'ti apa ini? Jawabnya? Ukrim. Tanda jazmnya apa ta'ti? Ta'ti tanda jazmnya sukun. Mana sukunnya? Ta'ti. Hasbu takfirullah. Apa yang dibuang? Ya. Nah. Ukrimka? Ukrimka sukun. Nah. Disitu nunnya ta'ti ini nunnya wiqayah ya. Maka ayana pada contoh musannif adalah isim syarat, penjazm dua fi'il, sedangkan ma za'ida ayana ma ta'dil bihirrihu tanzil. Ta'dil fi'il syarat, tanzil jawab dan jazaknya. Tanda jazm pada keduanya dengan sukun, ta'dil dan tanzil. Hanya saja untuk yang kedua yaitu tanzili di kasrah karena saja. Di ajlil qafiyah, karena saja. At-tasi' wa Nabila. At-tasi' قال شارح التاسع أين وهو اسم موضوع الأصل يدل على المكان ثم ضمن معنى الشرط كمثال المصنف وله أين تنزل أنزل فأين في مثاله اسم شرط جازمين في العين وتكون في الشرط ويدرككم جوابه وجزاؤه وعلامة الجزم في الأول حذف النون وفي الثاني السكون. نعم. Yang kesembilan adalah aina, isim yang dipakai pada asalnya untuk menunjukkan tempat, ya, di mana saja. Kemudian dikandungkan makna syarat. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa? Aina takunu yudrikum yudrikumul maut. Nah, dimanapun kalian berada, kematian pasti menjemput kalian. Dan juga contoh aina tanzil anzil. Dimana saja kamu singgah, aku singgah. Nah, maka aina pada contoh musannif isim syarat. Menjazmkan dua fi'il. Takunu fi'il syarat. Tanda jazmnya apa, Pak Nabila? Hatfun nun. Yudrikum, jawab dan jazaknya. Tanda jazm pada yang pertama membuang nun, yang kedua dengan sukun. Al-Ashir. Al-Ashir. Anna. Wa'ifun. Jisruh Anna. Ibn Mufnallahu. Fahitam Yusamisi. Menahlu. Anna. Astakir. Tadbar. Wa Anna. Bimitali. Yudrikum. Sarfim. Jasmin. Yudin. Jilayah. Wa Tadbiha. Nah, yang ke-10 adalah Anna. Ini isim. Isim ala lafza atau bittifak? Alasan? Iya, cuman. Bittifak. Semisal aina pada apa yang digunakan untuknya, yaitu menunjukkan tempat. Seperti contoh musannif. Contoh musannif apa? Anna ta'tiha. Apa? Ta'ajjaja. Wanaran. Ta'ajjaja. Ya. Seperti contoh musannif dan juga contoh annatas takim tarbah. Apa artinya Pak Usman? Annatas takim tarbah. Di mana saja kamu istiqamah, kamu beruntung. Nah, maka anna pada contohnya musannif adalah isim syarat menjazmkan dua fi'il, ta'tiya fi'il syarat. Tanda jazmnya apa ya, Fana? Abdillah? Ta'tiha. Asl harfil illah yaitu ya, tajid, jawab dan jazanya tanda jazmnya dengan sukun. Wa alamatu jazmi fil awal yaitu ta'ti adalah dengan membuang huruf illah yaitu ya. Taunya ya adalah dari kasroh. Kemudian yang kedua dengan sukun. Sedangkan tastajir itu badal dari ta'ti. Nah, badal istima. Kamu datang, kamu minta perlindungan. Nah, al-hadi asyar. Nah, yang ke-11 ya. Haythuma. Isim semisal aina pada apa yang dipakai untuknya? Itu maknanya apa? Di mana saja. Seperti contoh musannif apa? Haythuma tastaqim. Yughabiril asmani. Dan juga contohnya hai sumayan zilil alimu yanfa, di mana saja seorang yang berilmu itu singgah, dia akan bermanfaat. Yanzil fi'il syarat, yanfa jawabnya. Maka hai suma pada contoh musannif adalah isim syarat menjazmkan dua fi'il, tastaqim fi'il syarat, yuqaddir jawab dan jazal. Tanda jazm keduanya adalah sukun. Stamir. Kulluha asma'un. Ila akhirih. Farji' amrin. Nah, ucapan bahwa kulluha asma'un illa sampai akhirnya sungguh telah berlalu pembicaraan nas ini di awal syarah penjelasan tentang alat-alat syarat, maka murojaahlah kembali kepadanya jika kamu mau. Stamir. Alamatun. Di lu buatan ini. Wajazaan. Jawabu. Jawabu pada soalnya. Al-Mujazah. Baik, hanya saja yang pertama dinamakan dengan syarat, ya, syarat karena dia merupakan tanda atas adanya yang kedua. Fi'il yang pertama kan menjadikan dua fi'il. Yang fi'il pertama dinamakan fi'il syarat, yang kedua dinamakan jawab syarat. Kenapa yang pertama dinamakan syarat? Karena dia tanda akan adanya yang kedua. Sedangkan syarat secara bahasa itu adalah tanda. Contohnya apa? Asratus sa'ah. Syarat-syarat hari kiamat. Maknanya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Di syarat itu secara bahasa adalah tanda. Maka dinamakan syarat ini merupakan tanda akan adanya yang kedua. Yang kedua, sedangkan yang kedua dinamakan dengan jawab dan jazak, jawaban dan balasan. Ini diserupakan dengan jawab soal dan balasan amal. Jawaban pertanyaan dan balasan dari sebuah amalan. Balasan dari amalan. Nah, jawab wa jazak ini diserupakan dengan apa? Jawaban dari pertanyaan atau balasan dari amalan. Karena dia terletak setelah syarat. Sebagaimana jawaban itu terletak setelah pertanyaan dan balasan itu setelah perbuatan yang dibalasi atasnya. Faidatun. Faidatun. Dan qasimu hadhil adawati tu adawatu fi binisbati la tusol lamnya lam huruf jar litisol lima biha wa adamuhu atas kemana wa adamu wa adamihi atas kemana binisbati la atasnya ke litisoli ma biha wali adamihi nah itu li wa adamihi wa adamihi ila salasati aqsamin kismu yamun kismun la yajzamu yajzimu la yajzimu illa muttasilan biha wa huwa haisu wa id wa kismun la yajzimu illa munfasilan anha wa huwa man wa ma wa mahma wa anna wa qismun yajuzu fihi al-amraini amraini gimana alif amrani wa huwa in wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana. Baik, faedah penting ya, ini faedahnya. Alat-alat ini dinisbahkan kepada masalah bersambungnya dengan ma atau tidak. Bisa disambung dengan ma atau tidak, itu terbagi menjadi tiga bagian, tiga macam. Yang pertama adalah bagian yang tidaklah dia menjazmkan kecuali mesti bersambung dengan ma. Dia kembali ke ma. Yaitu ada dua, haisu dan id. Mesti haisu ma dan id. Ma haisu ismun bittifak, idma is harfun alal akhah. Nah, jadi untuk haisu dan id itu mesti diiringi dengan apa? Ma, haisu ma, idma. Yang kedua, bagian yang tidaklah menjalankan kecuali terpisah dari ma. Ini tidak bisa digandeng, disambung dengan ma. Man, ma, mah, ma, anna. Tidak ada man, ma, mama, atau mah, mama, anna, ma, tidak ada. Mesti dipisah dia. Yang ketiga, satu bagian yang boleh dua-duanya. Yang dimaksud dua-duanya apa ya, Pak Isa? Ma dan... Boleh disambung dengan ma. Dan tidak. Boleh dipisah dari ma. Ada in. Boleh in, boleh in ma. Ayun, boleh ayun ma. Mata, boleh ma. Aina, ma, boleh. Ayana juga sama. Nah, ini tiga bagian apa? Ada, watu syad, dilihat dari sisi bersambungnya dengan ma. Stamir, Waisa. Waqat nazamuha. Nazamaha. Nazamaha. Ba'duhum fi baitaini faqalu. Diqalu. Ada wawunya qalu, kalau enggak ya. Faqal. Qala. Faqala. Ilmah. Faqala. Qat lazimat ma haisuma wa itma. Wam tanaat fi man wama wa mahma. Kadaka fi anna wa bakiyaha. Bakiha. Bakiha ata. Wajhani isbatun wa hadfun sabatan. Sabata. Sebagian mereka telah menazamnya, membuat syair dalam dua bait untuk memudahkan menghafal masalah ini. Ya, ini tak bisa dihafal. Tapi kadang kita menghafal baitnya lebih sulit daripada menghafalkan pembagiannya ini. Kata mereka tadi ya, qad lazimat ma haitsuma wa itma. Sungguh telah tetap ma pada haitsuma dan itma. Ini dua, haitsu dan it harus. Ada apa? Ma. Wamtana'at fi man wama wamahma kadzaka fi anna. Dan tidak boleh pada man, ma, dan mahma, demikian pula pada anna. Enggak boleh apa? Disambung dengan ma. Empat. Ya. Man, ma, mahma, anna. Wabakiha atawajhani. Sedangkan sisanya, sisanya berarti apa? In, ayun, mata, aina, ayana. Boleh dua sisi. Isbatun, wahadfun, sabata. Boleh ditetapkan, boleh dibuang. Nah. Allahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, insyaallah ta'ala syahrun mubarak, syahrun yang penuh dengan barokah akan datang. Nah, mungkin ini pelajaran terakhir untuk bulan ini. Insyaallah nanti kita ketemu kembali bulan apa? Syawal. Bismillah. Nah, mudah-mudahan setelah mudik ya. Syawal terus dulu kok udah jauh. Ya paling kan nanti Syawal masuk berapa hari? Jangan terlalu lama liburnya. Karena kalau libur ya ditutup bukunya. Gak akan terbuka. Illa man rahimar. Baik. Nak tahu bihada. Fadlul